بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali berkumpul, kita juga bisa bersilaturahmi. Kita juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Bulughul Ah, dari kitab Kifayatul Akhyar, yang sekarang masuk fasal baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dawrain amin ya rabbal alamin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasru salati ruba'iyyati bi arba'ati syara'ita. أن يكون سفره في غير معصية. Ini perkataan Syekh Abi Syuja. Beliau mengatakan faslun, fasal ini menjelaskan tentang wa yajuzu lil musafiri, boleh atau halal. Yajuz artinya boleh. Boleh lil musafiri, bagi orang yang musafir, qasru sholah, mengkosor sholat al-ruba'iyah yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti kalau kalimatnya yajuz, mengkosor sholat bagi orang musafir dalam pandangan Syafi'iyah, itu hukumnya boleh. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, tapi boleh. Boleh itu berarti ketika orang musafir, dia punya pilihan. Dia mau qasar sholat, ya boleh. Dia tidak mengqasar sholat, sholat sempurna juga sama. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang musafir. Dan musafir ini bapak ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam, Pak Jaga. Alhamdulillah, sabar kitiahan. Musafir ini adalah, ini perlu diberikan definisi. Jadi musafir itu ayyakhrujal insanu min watanihi qasidan makanan yastagrikul masiru ilaihi masafatan muqaddaratan indal fuqaha. Waalaikumsalam Pak Rafi'i. Ahlan Afif. Jadi musafir itu ayyakhrujal insanu, seseorang keluar min watanihi, dari watonnya, dari kampungnya, qasidan makanan, dan dia punya tujuan, tujuannya tempat tertentu, yastaghriqul masiru ilaihi, yang mana tujuannya tersebut, kalau ingin menuju ke tujuan tersebut, yastaghriq itu memakan waktu, masafatan muqaddarah, memakan waktu dan jarak tertentu yang ditetapkan oleh para ahli fikih. Itu namanya musafir. Jadi dia harus keluar dari watonnya, dan keluarnya tersebut punya tujuan, tujuannya tempat tertentu, dan tujuannya tersebut punya jarak dari mulai dia keluar dari kampung sampai tujuannya itu jaraknya tertentu yang ditetapkan oleh fuqaha, oleh ahli fikih. Itu namanya musafir. Wa yajuzu lil musafiri qasru sholati, dan boleh bagi orang musafir qasru sholati rubaiyah, mengqasar sholat rubaiyah. Dan juga penting teman-teman yang dirahmati Allah, qasar dengan jama' itu berbeda. Jadi mengqasar salat itu meringkas atau memendekkan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sedangkan jamak mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu gitu. Mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Zuhur asar di salat waktu zuhur. Nah, jamak dengan qasar itu berbeda. Penyebab jamak berbeda dengan penyebab qasar. Tapi kalau kita simpulkan, orang yang boleh qasar sudah pasti boleh jamak. Tapi orang yang boleh jamak belum tentu boleh qasar. Gitu. Agak ribet. Orang yang boleh qasar pasti boleh jamak. Karena sebab qasar itu cuma 2, nanti kita jelaskan. Sedangkan sebab jamak itu berbeda. Artinya orang yang mungkin dia boleh jamak, dia belum tentu boleh qasar, karena bisa saja sebab jamaknya tuh karena hujan, sebab jamaknya karena sakit. Sakit bukan penyebab qasar, tapi orang boleh jamak. Hujan nggak boleh orang qasar, tapi boleh jamak. Jadi beda tuh. Jadi qasar sholat dengan jamak sholat beda. Nah, orang yang musafir boleh, kata Imam Syekh Taqiyuddin Syekh Abi Syuja. Boleh, berarti bukan anjuran, bukan juga kewajiban. Boleh mengqasar salat yang 4 rakaat bagi musafir. Bi arba'ati syarat, itu dengan syarat 4. Syaratnya 4. Ayyakuna, yang pertama, ayyakuna safaruhu ghairu ma'siyatin. Yang pertama, ayyakuna safaruhu, perjalanannya, safarnya, fi ghairi ma'siyatin, bukanlah perjalanan untuk kemaksiatan. Kata Syekh Taqaddiman Taqiyuddin Al-Sina Al-Syakka, tidak ada keraguan anna safara, bahwasanya musafir, bahwasanya safar, perjalanan, ghaliban perjalanan itu biasanya wasilatun, adalah wasilah, cara, ilal khalasi, untuk menyelamatkan diri min mahrub, dari dikejar-kejar, awil wusul ila matlub, atau al-wusul, agar bisa sampai ila matlub, kepada tujuan tertentu. Jadi biasanya safar itu terjadi karena itu. Orang melakukan safar pertama lari dari pengejaran seseorang, atau yang kedua karena dia punya tujuan tertentu, kan gitu. Al-usul ila matlub, dia punya tujuan tertentu. Safar tuh biasanya 2 itu. Wasafaru, dan safar dengan apapun tujuannya, maksudnya dengan apapun motifnya, entah dia kabur dari kejaran seseorang atau dia ingin menginginkan tujuan tertentu, wasafaru, biasanya safar itu madinatul masyakoh. Madinah itu tempat yang sangat rawan, gitu. Al masyakoh, yang sangat rawan masyakoh, rawan kesulitan. Jadi biasanya kalau safar tuh banyak kesulitan. Madinatul masyakoh, kondisi di mana orang biasanya sangat mungkin dapat kesulitan. Wahia, dan kesulitan tersebut tajribut taisir. Dalam syariat kaidahnya al masyakatu tajribut taisir. Al masyakatu tajribut taisir. Yang namanya kesulitan itu tajribut taisir, mendatangkan kemudahan. Kan itu kaidahnya al masyakatu tajribut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, salah satu yang biasa menjadi tempat kondisi di mana orang dapat kesusahan yaitu ketika safar. Maka safar itu menjadi kondisi di mana orang dapat kemudahan. Apa salah satu kemudahannya? Ya, di qasar salat itu. Al-masyaqqatu wa hiya tajribu tasir, dan biasanya masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Fali hadza, maka karena ini, karena ada safar ini, hutta minas sholati, dikuhutta itu nuqisa, dikurangi. Hutta minas sholati, dikurangi daripada sholat ar-ruba'iyyati, yang jumlahnya 4 rakaat. Rakaatani, dikurangi 2 rakaat. Jadi bagi orang yang sholat, bagi orang yang safar, itu sholatnya dikurangi jadi 2 rakaat. Jadi sholat yang 4 rakaat dikurangi 2 rakaat, jadi 2 rakaat saja. Zuhur, asar, isya. Wal kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati ala jawazil kasri fi safaril mubahit tawil. Dan dalil kenapa boleh orang qasar salat itu al kitab. wal kitabu ada Al-Quran wa sunnatu dan hadis Nabi wa ijma'ul ummah, kesepakatan seluruh umat ala jawazil qasri tentang bolehnya qasar fis safari di perjalanan. Kalau qasar semua sepakat ijma', tapi kalau jamaah sholat itu bukan ijma', karena ada beberapa pendapat, beberapa madhab yang mengatakan jamaah sholat itu tidak ada. Seperti madhab Imam Abi Hanifah. Madhab Imam Abi Hanifah itu tidak melegalkan jamaah sholat dimanapun. Jamaah sholat itu hanya terjadi di Arafah. Di Arafah bagi orang yang sedang wukuf. Nah, makanya kalau jamaah itu bukan ijma. Tapi kalau qasar itu ijma. Bolehnya qasar ijma. Cuman hukumnya beda-beda. Artinya iya, qasar boleh enggak? Boleh musafir. Cuman hukumnya apa? Ada yang bilang sunnah, tapi bahkan ada yang bilang wajib. Tapi kalau boleh qasar bagi musafir, semua sepakat. Maka dikatakan ijma'ul ummah. Ahlan Pak Sumaryanto. Ijma'ul ummati ala jawazil qasri, dan ijma' kesepakatan umat tentang bolehnya qasar fi safar, di perjalanan safar al-mubah, yang mana perjalanannya perjalanan boleh, at-tawir yang panjang, mubah dan tawir. Nah, itu menjadi apa istilahnya, sifat bagi safar, di mana safar boleh qasar. Al-fisafarin mubahit tawir, safar yang mubah. Safar mubah itu maksudnya tujuannya bukan maksiat. Jadi ada bedanya safar maksiat dengan safar mubah, tapi di dalamnya ada maksiat. Contoh, orang melakukan safar, nanti juga ada contohnya. Tujuannya misalnya untuk berjudi. Melakukan safar ke, apa di Malaysia itu ada Pulau Kucing namanya. Yang orang tempat judi, ada kasino. Itu safar maksiat. Ya dia nggak boleh, keringanan safar juga dia nggak dapat. Tapi ada safar, tujuannya halal, tujuannya boleh. Bahkan itu sesuatu ibadah. Katakanlah orang safar mau dagang. Dia dari Jakarta, dia mau dagang ke Sumatera. Dia dari, atau menuntut ilmu, atau mau pergi haji. Itu kan safarnya ibadah. Tapi mungkin aja di dalam safar dia melakukan kemaksiatan. Seperti matanya tidak terjaga, melihat aurat terbuka. Kemudian mungkin di dalamnya dia nipu orang misalnya. Dia ngebohongin orang gitu. Genting Island. Pulau Genting, itu. Nah, safar tujuan maksiat dengan safar yang boleh tapi di dalamnya ada maksiat itu berbeda. Jadi yang boleh orang qasar sholat itu safar yang tujuannya halal, walaupun mungkin di dalamnya dia mengerjakan maksiat. Gitu. Wa fi qasri al-maqdiyati khilafun. Sedangkan dalam mengqasar al-maqdiyah, mengqasar sholat qadha maksudnya, ini bisa jadi dua nih, entah ketika safar dia meninggalkan sholat, kemudian dia sholat itu qadha sholat yang tertinggal ketika safar, atau dia mengqadha sholat ketika dalam keadaan safar untuk sholat yang bukan di dalam safar. Paham? Jadi wafiqah sri sholat, sedangkan mengqasar sholat yang diqadha, khilafun ada perdebatan. Watafsiluhu. Ada hunya apa enggak ini? Watafsiruhu yati insyaallahu ta'ala. Yang enak ada tafsir, ada hunya. Dan penjelasan rincian tentang qasar al-maqdi, mengqasar sholat yang diqadha itu, insyaallahu yati insyaallahu, akan datang nanti insyaallahu ta'ala nanti penjelasannya. Waalaikumsalam. Ada ininya enggak, Fif? Tafsiruhu. Iya kan. Ada hunya, Fif, tambahin. Punya ente kurang. Punyanya juga kurang nih, watafsiruhu insyaallah. Jadi tentang mengqasar qada, mengqada salat qasar, atau mengqasar salat qada gitu ya. Apakah boleh atau tidak khilaf. Qala Allah taala, Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian memukul tanah, falaysa alaikum junahun, tidaklah ada kalian junah. Junah itu kesulitan. Maksudnya tidak mengapa bagi kalian, dalam syariat tidak ada tidak ada ketegas, bukan ketegasan. Junah itu kan Kalau dalam bahasa Indonesianya kagak enakan gitu. Kagak enakan. Jadi nggak perlu ngerasa nggak enak untuk mengkosong, maksudnya begitu. Bahasanya begitu. Wa idza darabtum fil ardi, dan kalau kalian memukul tanah, memukul maksudnya melakukan perjalanan. Falaisa alaikum, maka tidaklah ada kesusahan bagi kalian, tidaklah ada, enggak usah ngerasa enggak enak. Antak suruh minas sholati, untuk kalian mengkosor sholat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ini terusannya gitu. In khiftumnya enggak usah dipakai nih. Karena kondisinya khauf, khauf tidak khauf, kalau sudah melakukan perjalanan kan boleh sholat. Falaisa alaikum junah, itu redaksi kebolehan. Jadi dalam dalam kaidah, dalam apa ilmu usul fikih ada namanya siyag. Redaksi siyagul wujub, ada redaksi kewajiban, ada siyagul istihbab, redaksi kesunahan. Ada siyagul tahrim, redaksi keharaman, ada siyagul mubah. Jadi dalam teks syariat ada redaksi-redaksi yang menunjukkan satu hukum tertentu. Nah, laisa alaikum junah, la junaha, itu redaksi kebolehan dalam kebanyakan jumhur al-mutakallimin. Jumhur mutakallimun, kalau al-fuqaha juga sama, Hanaf dengan jumhur, la junaha itu dalil kebolehan. Nah, la junaha, kalimat la junaha dalam pandangan yang berbeda, yaitu madhab siapa? Madhabnya Az-Zahiri, Daud Abu Sulaiman Az-Zahiri, la junaha itu justru artinya kewajiban. Maka dalam pandangan Az-Zahiri, orang musafir itu kosor wajib. Jadi kalau enggak kosor, sholatnya enggak sah. Jadi harus kosor. Al-Ayah, Surat An-Nisa 101. Wad-Darb, memukul fil ardi, ad-darbu fil ardi, memukul fil ardi artinya as-safar. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim, an ibn Mas'udin, dari sahabat ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini rak'ataini, sholatnya dua rakaat dua rakaat. Wa ma'a Abi Bakar, begitu juga pernah aku lakukan bersama Sayyidina Abu Bakar, rakaataini dua rakaat. Wa ma'a Umar, dan juga bersama Sayyidina Umar, rakaataini. Maksudnya sholat qasar dilakukan oleh Nabi, dilakukan juga oleh Sayyidina Abu Bakar, dilakukan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Waqala Ibnu Umar, Imam Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, safartu ma'a Rasulillah, aku pernah ikut safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr, dan juga Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan juga Sayyidina Umar. Wa kanu yusalluna adh-dhuhr, mereka semua melakukan salat zuhur wal asr, dan juga salat asar, rakaataini rakaataini, dua rakaat dua rakaat. Itu maksudnya qasar salat dua rakaat. Tsumma syartu safari, kemudian syarat safar di mana dia boleh mengqasar salat, ayyakuna fi ghairi ma'siyatin, safarnya itu bukan untuk kemaksiatan. Fayashmal, maka karena itu, karena syaratnya safar bukan maksiat, maka safar yang boleh mengqasar salat itu yashmal, itu mencakup safar yashmal al-wajib, mencakup safar yang al-wajib. Safar wajib. Seperti apa safar wajib? Kasafaril haji, seperti safar haji. Wa qada'id duyu wa qada'id duyun, dan juga safar untuk melunasi hutang. Jadi dia berangkat dari Jakarta ke Palembang mau bayar utang. Maka safarnya itu bukan safar boleh, bukan lagi safar sunnah, tapi safar kewajiban. Karena iya wajib dibayar utang kan begitu. mana lagi wasaqa safariti wa qada'i duyuni wa nahwihima, atau sejenis safar kedua jenis tersebut yang memang sifatnya wajib. Berarti juga safar yang sifatnya wajib, contohnya apalagi yang dia kasih nafkah kan begitu, dia dari Jakarta mau kasih nafkah anaknya di, anaknya misalnya di Sumatera, anaknya di Kalimantan, anaknya cukup dan ibunya cukup terbelakang, nggak punya rekening kan gitu, mau ditransfer nggak bisa, mau di wesel, dulu ada namanya wesel pos ya, dia juga nggak ngerti dia harus datang. Nah, itu kan safar yang sifatnya wajib. Wayashmalul mandub, dan begitu juga mencakup safar yang sifatnya sunnah. Ke haji tatawu'i, seperti haji, safar haji tatawu. Haji tatawu itu haji sunnah, haji yang sudah dilakukan kedua kali. Ah, safar nazar juga wajib. Gitu. Saya nazar, saya kalau nanti begini, saya mau datang ke Masjid Nabawi. Wah, itu safarnya jadi wajib. Wa yashmalul mandub, menjadi dan juga mencakup safar mandub sunnah ke haji tatawu'i, seperti haji tatawu, haji sunnah. Haji sunnah itu yang dilakukan kedua kali dan seterusnya. Kalau haji pertama wajib, yang kedua seterus, itu hukumnya sunnah. Silaturrahimi, dan juga safar untuk bersilaturrahim. Nah, bersama. Silaturahim, silaturahim itu artinya menyambung rahim, maksudnya menyambung silaturahmi, menyambung kerabat yang putus, seperti kita punya orang tua kita sudah wafat, orang tua kita kan punya adik, punya abang, punya encing, punya saudara. Nah, kita anaknya itu ya sambunglah silaturahmi daripada orang tua kita gitu. Ini namanya silaturahim. Rahim itu kan dari rahim ibu, gitu. Wanahwihima, atau sejenis keduanya. Wayashmalul mubah, dan juga termasuk safar mubah. Kesafari tijarati, seperti safar tijarah, seperti safar berdagang. Berdagang tuh bisa jadi safarnya wajib tuh, ya, karena dia nafkah berdagang. Watanazuhi, dan juga safar tanazuh. Tanazuh tuh jalan-jalan, rekreasi. Dari Jakarta ke Anyer. Ke Anyer itu udah safar tuh, udah lebih dari 89 km. Jalan-jalan, nginap. Adapun di Anyernya kemudian dia bermaksiat, itu beda urusan. Tapi safarnya memang tujuannya untuk tanazzuh, untuk jalan-jalan. Wa yashmalul makruh, begitu juga termasuk safar yang makruh. Kasafaril munfaridi, seperti safarnya orang yang sendiri, an rafiqihi, sendiri, tidak ada temannya. Karena dikhawatirkan nanti ada keancaman nyawa yang didapatkan. Maka dikatakan makruh. Qala Syekh Abu Muhammad. Syekh Abu Muhammad, bapaknya Imam Al-Juwayni. Wa minal agradil fasidati, dan juga salah satu tujuan yang buruk. Artinya termasuk safar maksiat. Tawafus sufiyyati liru'yatil biradi wal aqalim. Tawafus sufiyyah. Tawaf itu artinya khuruj, keluarnya orang-orang sufi, ru'yatil biladi wal aqarim, untuk melihat negeri dan juga desa-desa. Ini saya enggak tahu nih maksudnya sufiyah itu orang sufi yang bagaimana gitu ya. Karena memang kelompok sufi dari dulu menjadi perdebatan banyak-banyak ulama. Mungkin karena banyak sufi-sufi yang gagak benar begitu ya. Sufi-sufi yang tidak pernah sholat, ditanya sholatnya di mana, sholatnya di Ka'bah. Sholatnya di Mekah. Padahal waktu Zohor datang begitu ya, dia enggak sholat. Dia bilang sholatnya di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 9 pagi tuh, belum Zohor kan. Itu kan enggak benar tuh ya. Ada orang-orang sufi yang begitu. Kemudian ada orang-orang sufi yang mengklaim bisa mengetahui hati seseorang. Ada kasyaf seperti itu. Tapi saya tidak melihat ada kebolehan menampakkan itu begitu. Jadi memang banyak banyak perdebatan kaitan dengan sufi. Qala al-Imam. Imam Al-Juwayni bukan seperti itu. Jadi dikatakan safar itu memang kalau jadi harus punya tujuan dulu. Pertama dia harus punya tujuan, kemudian yang kedua dia harus keluar dari kampung. Jarak rumah dia sampai ke tujuan harus 80, sebenarnya 16 farsah. 16 farsah itu kalau dikonversi 89 km. Nah, keluar dari rumah itu belum safar, walaupun tujuannya sudah jelas. Katakanlah tujuannya ke Palembang, itu udah lebih daripada 89 km. Tapi dia belum dikatakan safar sampai dia keluar dari dusunnya, dari desanya. Mungkin desa itu bisa kita artikan RW atau kelurahan. Gitu. Jadi kalau baru di rumah belum safar, untuk dikatakan safar kalau keluar dari kampung. Syaratnya jarak, syaratnya dia punya tujuan gitu. Betul. Jadi kalau udah keluar kampung dihitung safar. Cuman bukan cuman syarat keluar kampung, tujuannya harus jelas gitu. Walaupun nggak sampai 8, iya, yang namanya kampung kan paling cuman 5 km. Kampung tuh lebarnya kan paling 10 km. Keluar dari kampung udah jadi safar. Dengan catatan dia sudah punya tujuan yang tujuannya itu melebihi jarak safar gitu. Qala al-Imam Imam Al-Juwayni mengatakan wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan kaunu safari ta'atan, bahwa safar itu haruslah safar yang ibadah. Jadi tidak disyaratkan untuk boleh qasur salat safarnya safar ibadah, enggak harus. Jadi safar jalan-jalan juga boleh qasur salat. Bittifaq, menurut kesepakatan ulama. Wa an sahibit talkhis, sedangkan disebutkan dari sahibit talkhis, pengarang kitab talkhis, saya lupa nih pengarang kitab talkhis ini ada nih. Di apa namanya? Ashabu Syafi'iyah ada. Ishtiratu ta'ah, dikatakan oleh sahibit talkhis, pengarang kitab talkhis, ishtiratu ta'ah, adanya syarat taat. Jadi maksudnya syarat ibadah. Tidak boleh qasur salat kecuali kalau kalau safarnya safar ibadah. Wahtaraza syekhu, dan Syekh Abi Suja ihtaraz, itu mengecualikan biqaulihi, dengan perkataannya fi ghairi maksiatin, selain maksiat itu dikecualikan an safaril maksiat. Jadi boleh qasur salat selama safarnya bukan safar maksiat. Contohnya apakah safari liqat itariq, seperti melakukan perjalanan liqat itariq. Qat utariq itu jadi begal dari Jakarta ke mana, ke Lampung. Lampung mau kursus begal. Atau dari Lampung ke Jakarta mau jadi begal. Itu safar maksiat. Maka nggak boleh qasur. Tapi orang kayak gitu biasanya nggak perlu dibilang nggak boleh qasur sholat ya. Jangankan qasur, dia sholat aja enggak kan. Maksudnya. Jadi orang yang maksiat, safar maksiat, tidak boleh tidak terkena keringanan-keringanan syariat. Kan begitu. Wa akhzil mukus. Atau juga orang yang melakukan perjalanan untuk akhzil mukus, untuk mengambil upeti. Mukus itu upeti zalim. Kayak zaman dulu ya, orang company, company itu ngambil mukus tuh zalim gitu. Tapi kalau pajak sekarang tuh bukan mukus. Ini beberapa orang menyamakan antara al-maks, upeti yang zalim, dengan pajak yang kita sekarang, padahal berbeda. Intinya al-mukus semua sepakat itu keharaman. Inna sahibal mukus finnar, kan gitu. Inna sahibal maksi, kata Nabi Muhammad. Orang yang tukang ngambil upeti, upeti zalim, jadi cuma ngambilin doang, cuma kagak ngasih apa-apa gitu. Itu finnar di neraka. Tapi kalau pajak modelnya gitu juga, sama neraka juga gitu. Tiap tahun ngambilin pajak orang, cuman dia gak ngasih. Tiap tahun ngambilin pajak motor, pajak mobil, cuman jalanan dibiarin aja bolong. Dikomplain ada jalan bolong, malah marah-marah. Sama tuh, zalim juga, neraka juga tuh. Ngomongnya gedek banget kita kalau orang pajak kan. Samanya begitu. Jadi akhdul mukus tuh ngambil doang. Zalim dia kepada rakyat, tapi gak ngasih apa-apa. Wajal bil khamr wal hashish. Atau juga untuk jual. Jalb itu artinya mendatangkan. Ah iya, malak begitu. Mendatangkan atau menjual khamar wal hashish. Hashish itu apa? Apa namanya? Ganja. Waman tabi'ahu dhulamah fi akhdhi risya. Atau juga orang yang apa namanya? Orang-orang zalim. Waman tabi'ah. Ini tabi'ahnya ada haknya apa enggak, Fib? Yang enak tuh tabi'ah, udah gitu, enggak ada haknya. wa man tabi'al zalamah, dan orang-orang yang ikut orang-orang zalim fi akhdhi risya wal jibayat. Jadi dia bukan orang pajaknya. Buku yang enak nih ngomong pajak. Dia bukan orang zalimnya, tapi dia ngikutin orang zalim. Mungkin dia asisten, mungkin dia pelayan, gitu. Ada haknya ya. Kalau ada haknya itu jadi waman tabi'at, waman tabi. Enggak enak. Apa saja haknya. Waman yang enak tuh waman tabi'al zalama. Gimana Pak Jagat? Ada haknya ya. Waman tabi'ahu zalama. Kalau ada haknya waman tabi'ahu zalama. Dan orang yang diikuti oleh orang-orang zalim fi akhdhi risya wal jibayan, sama sih dengan akhdhil mukus gitu ya. Wa man tabi'athu dhalama. Kalau tabi'athu dhalama itu ya benar dalam arti ngikutin redaksinya, karena dhalama mu'annas maka tabi'athu dhalama. Nah, berarti kita tabi'atul ulama aja, karena kebanyakan teks ada haknya, ada sa-nya salah, sa-nya diganti jadi ta. Di sini juga sa-nya salah, jadi diganti dengan ta. Waman tabi'at adz-zalama, jadi tabi'at fa'ilnya zalama gitu. Dan orang-orang yang diikuti orang-orang zalim, kalau tabi'atul ulama berarti dia tukang ngambil pajak kemudian diikuti sama bodyguard. Bodyguard ini orang-orang zalim. Untuk ngambil apa? Fi akhdhi risya. Untuk ngambil sogokan. Wal jibayat. Jibayat ini pajak. Sama pajak yang zalim. Upeti yang zalim. Gitu. Jadi dia orang biasa. Cuman diikuti sama bodyguard. Sa-nya diganti. Pak Jagat. Sa-nya diganti jadi ta'am. Wa man tabi'athu dhulamah. Pajak yang diberlakukan Indonesia ini diperdebatkan oleh ulama. Tapi jumhur mengatakan tidak haram karena ada kaidah al-gun mubil gun. Tapi nanti kita bahas ya, soal pajak. Iya haram kalau dikorupsi. Ya korupsi sih bukan cuma soal pajak ya. Bansos kalau dikorupsi juga sama. Gitu. Ya. Ini bansos kalau dikorupsi juga sama. Wah, tukang tahu udah masuk nih, berarti udah terang. Wa safarul mar'ati, dan safarnya perempuan bi ghairi izni zawjiha, tanpa ada izin suaminya, itu juga sama safar maksiat. Wa safarul 'abdil 'abik, atau safar budak yang al-'abik, budak yang kabur. Itu. Aib preman yang malakin itu juga sama. Wa safarul madyun, dan juga safar orang yang punya hutang, al-qadir, dan dia mampu alal wafa untuk bayar, bi ghairi idni sahibi duyun, tanpa izin si piutang. Dia punya utang, mampu bayar, kemudian dia melakukan safar biar kabur tanpa izin si piutang. Itu juga sama safar yang maksiat. Fa haula'i, mereka semua itu, asbahum, dan sejenisnya, la yutarakhasuna bil qasri, tidak diringankan, tidak diberi keringanan untuk qasar. Kenapa tidak diberi keringanan untuk qasar? Li'annal qasra, karena qasar salat itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi ada dalam syariat ada ibadah yang sifatnya rukhsah, keringanan, dispensasi. Ada yang sifatnya azimah. Azimah itu ya ketentuan defaultnya begitu. Seperti orang yang cebok kemarin yang udah bahas kita lama tuh, cebok pakai batu istijmar. Istijmar itu bukan rukhsah, itu azimah gitu. Jadi enggak usah nunggu sesuatu untuk dikatakan boleh istijmar. Tanpa ada sebab istijmar itu boleh, karena istijmar itu azimah gitu. Bukan rukhsah. Jadi kalau rukhsah itu bolehnya nunggu kebolehan, boleh apa enggak ya gitu. Tapi kalau azimah enggak usah nunggu kebolehan, karena emang ibadahnya begitu. Li'annal qasra rukhsah, karena qasra salatu rukhsah, wa hadza safar maksiat, dan safar ini maksiat. War rukhsu kaidahnya ar-rukhs la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhs la tunatu bil ma'asi, keringanan itu tidak la tunat, tidak ditempelkan, tidak sesuai bil ma'asi dengan kemaksiatan. Jadi hal-hal yang sifatnya maksiat tidak dapat keringanan. Orang kalau lagi kesusahan, enggak bisa makan kecuali makanan yang haram, itu boleh. Dengan catatan hal yang membuat dia melakukan itu sesuatu yang mubah begitu. Artinya ketika di apa namanya dia melakukan safar, safarnya untuk kebolehan, bukan maksiat. Kalau dia maksiat, maka nggak dapat keringanan-keringanan itu. Artinya makannya dia, minumnya dia dengan khamr, makan makanan haram walaupun lagi kesusahan karena safarnya maksiat, itu dikatakan sebagai dosa. Karena ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi wa kama la yaqsirul 'asi, sebagaimana juga tidak mengqasar itu si orang yang maksiat di safarihi, di dalam safar la yajma' baina salataini, karena dia juga enggak boleh qasar, la yajma' baina salataini, beliau juga tidak mengqasar, tidak menjamak salatnya, wa la yatanaffalu 'ala rahilati, dan dia tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan itu termasuk rukhsah berarti. Dan itu tidak diberlakukan bagi orang yang maksiat. Karena kan sholat di kendaraan boleh kan cuman buat orang yang safar. Kan gitu. Buat orang yang safar. Kalau nggak safar nggak boleh. Walayam sahtalah sata ayam. Dan dia juga tidak boleh mengusap khuf sampai 3 hari. Nggak ada keringanan itu. Wala ya'kulul mayyitah indal ittirar, dan juga dia tidak boleh makan bangkai ketika kesusahan. Qala fi syarhil muhadzabi bila khilaf. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab syarah al-muhadzab, bila khilaf tanpa ada perdebatan. Yang semua. Pokoknya ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Maksiat enggak boleh kena keringanan. Begitu. Wa fi rawdah. Akan tetapi dalam kitab rawdah hikayah. Ada riwayat. Khilafun hikayatun. Ada hikayatu khilafin, ada riwayat yang menjadi perdebatan. Fi aklil mayyitati, dalam makan bangkai. Artinya, kalaupun dia tetap bermakna. Jadi maksud Imam Nawawi, kata Imam Nawawi kan dalam kitab majmu' bila khilaf tanpa ada perdebatan. Semua ulama sepakat, kalau maksiat tidak dapat keringanan. Nah, tapi dalam kitab Raudhah Thalibin, beliau mengatakan ada riwayat tentang perdebatan bolehnya makan bangkai walaupun dia bermaksiat. Orang yang melakukan perjalanan maksiat tapi dia enggak punya makan kecuali bangkai, ya, makan bangkai itu enggak nambah dosa. Tapi itu malah kebolehan. Nah, tapi itu diperdebatkan kan gitu. Ada riwayat tentang bolehnya itu. Wala mu'awwila alaihi, sayangnya tidak ada pendukung bagi itu. Maksudnya pendapat yang bilang boleh itu. Walaupun dia lagi maksiat, boleh dia makan bangkai kalau emang enggak ada makanan lagi. Kata Imam Nawawi, wala mu'awwila alaihi. Tapi enggak ada ini nih. Enggak ada mu'awwil, tidak ada pendukung, tidak ada dalilnya. Dalilnya enggak kuat. Walau wajada zaliman fi mafazatin. Kalau seandainya ada orang yang bertemu orang zalim fi mafazatin di suhra. Suhra itu di ya jalanan, dia lagi safar di padang pasir, ketemu ada orang zalim. Fi mafazatin fala yaskihi, maka dan orang zalimnya itu lagi kehausan. Fala yaskihi, maka dia enggak boleh ngasih minum orang maksiat. Itu orang zalim nih, begal, kehausan gitu. Enggak boleh kita punya air, enggak. Lu lagi maksiat. Ini khas ya, khasnya Imam Taqiyuddin alisnya begini. Modelnya emang kayak begini nih. Emang geregetan sama orang yang maksiat. Dan itu kita sudah singgung di banyak pertemuan kita sebelumnya. Gayanya emang begini. Gitu. Ini kalau Imam Taqiyuddin alisnya ada zaman kita sekarang, udah dibilang intoleran, radikal dibilang. Emang modelnya begini. Khasnya Taqiyuddin alisnya rahimahullah, gergetan sama kezaliman-kezaliman maksiat kan gitu. Wa in mata, walaupun dia bakal mati, biarin dia mati gitu. Biarin tuh begal mati, ada masalah. Afta bidzalika Sufyan ats-Tsauri, itulah yang difatwakan oleh Sufyan ats-Tsauri, tabi'in Sufyan ats-Tsauri. Kenapa biarin dia mati? Litastariha minhul bilad, biar orang satu kampung tuh jadi enak, jadi nyaman, enggak ada orang zalim, wal ibad, dan juga apa namanya orang-orang yang ibadah jadi enggak keganggu. Wasyajar, pohon-pohonan juga jadi enggak dipotong-potongin. Kan gitu. Karena orang kayak gitu mah tumbuh-tumbuhan juga iseng banget. Wad dawab, dan juga para hewan. Hewan juga kan enggak ada yang dipotong-potongin sama dia. Jadi enak, biarin dia mati. Wa huwa mas'alatun muhimmatun nafisah. Tapi ini perkataan juga enggak benar juga ya. Enggak benar dalam arti, karena kan ada kaidah layun karul munkar bil munkari asyad, kan gitu. tidak boleh kita mengingkari suatu kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar. Kan kaidahnya gitu. La yunkarul munkar bil munkaril asyad. Bil munkar asyad. Tidak boleh kita mengingkari kemunkaran gitu ya. Kemunkaran yang dikerjakan itu ya paling cuma ngambilin harta orang. Kalau kemudian dibalas dengan kematian, itu kan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka nggak boleh gitu. Li'annahu turja taubatuh. Karena orang kayak gitu masih bisa diambil taubat. Masih bisa diharapkan taubatnya. Tapi yang model Imam Taqiyuddin al-Hisni ya demen begini. Saya juga demen saya begini. Saya juga agak geregetan kalau ngelihat orang maksiat. Ya geregetan kita ini. Kita tinggal di negara yang ekonomi nggak rata-rata amat. Ya kita bilang emang gak rata banget begitu ya. Komplek mahal, di sampingnya kumuh kemudian gitu. Kemudian di atas pemerintahnya juga gak benar. Korupsi dibiarkan. Jadi emang agak gergetan nih melihat kondisi ekonomi yang kayak gini. Tapi kebijakan yang kagak mendukung sama sekali. Dan sistem kita tuh gak mendukung orang miskin, bego, jadi punya jabatan tergedenya. Enggak mendukung itu, susah. Untuk bisa harus punya koneksi kan, kita gergetan di situ gitu. Demen ya saya orang zalim tuh kayak Juliari Batubara tuh mati aja udah dihukum mati kan gitu. Kemudian siapa lagi ya yang korupsi mati aja, emang beneran enakan dia pada mati daripada dia hidup coba kan gitu. Dia hidup cuma nanggung malu doang kan gitu, anak-anak mati aja. Sebanding lah, berapa banyak orang kesusahan gak dapat akses kesehatan, lapar, mati gara-gara dikorupsi kan gitu. Sama sebanding, mati aja biarin gitu. Wah iya kita geregetan ya, kita ngejalanin hidup sekian tahun ngerasain gimana susahnya kita waktu kecil, susahnya sekarang lagi, apalagi lagi corona. Melihat apa namanya orang pada pamer kekayaan si ini si itu dan seterusnya kan begitu, dia jadi gregetan juga. Makanya saya demen sama Syekh Taqiyuddin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok kita lanjut wahtaruza syekhu bi sholati rubaiyah, insyaallah di pertemuan yang akan datang hari Selasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon untuk bisa di koreksi. Jadi saya mohon untuk dikoreksi bagi para kiai, para ustadz, para ajengan, tokoh masyarakat, sarjana muslim, teman-teman kami yang mengikuti kajian ini, kalau menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi manfaat dan juga tambahan amal ibadah di akhirat. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.